وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada sisipan kalamnya para ulama yang menjelaskan tentang ilmu dan menuntut ilmu. Qala rahimahullah as-sabi'u, yang ketujuh. Qala al-Abbasu Ibnul Mughirah Ibn Abdurrahman an-Abihi, telah berkata al-Abbas bin al-Mughirah bin Abdurrahman rahimahumullah an abihi, dari bapak beliau, yaitu dari Al-Mughirah bin Abdurrahman. Qala, beliau mengatakan, Al-Mughirah bin Abdurrahman mengatakan, Ja'a Abdul Aziz Ad-Darawardi fi jama'atin ila abi. Datang Abdul Aziz Ad-Darawardi rahimahullah fi jama'atin, bersama rombongan, ila abi, kepada bapakku, yaitu Abdurrahman. Liyuridu alaihi kitaban. Untuk apa mereka datang? Untuk memperlihatkan kepada bapakku satu kitab, satu buku. Mereka semua datang untuk memperlihatkan kepada Abdurrahman satu kitab. Faqara'ahu lahum Ad-Darawardi. Kemudian Ad-Darawardi membaca kitab tersebut untuk mereka, rombongan yang datang bersamanya. Wa kana radi al-lisan, dan dia radi, jelek al-lisan, lisannya, yaitu apa, sebagaimana akan disebutkan setelahnya, banyak salah dalam membaca, banyak salah di dalam membaca. Yalhanu lahnan qabihan, bahkan salah dalam membaca, lahnan, dengan kesalahan, qabihan, yang jelek, salah dengan kesalahan yang fatal begitu, salah dengan kesalahan yang besar. Faqala abi, maka berkatalah bapakku, yaitu Abdurrahman, waihaka ya Darawardi, celaka engkau wahai Darawardi, celaka engkau, anta kunta ila islahi lisanika qabla an-nadari fi hadha sya'ni ahwaju minka ila ghairi dhalik. Engkau kepada memperbaiki lisanmu sebelum melihat, membaca, mempelajari hadasan bidang ini, itu lebih engkau butuhkan kepada selainnya. Di sini dalam kisah yang disebutkan oleh Al-Dhahabi rahimahullah Al-Imam Mudhahabi dalam Asyar A'lamin Nubala memberikan contoh kepada kita bahwa memperbaiki lisan, yakni maksudnya mempelajari nahwu, mempelajari bahasa Arab sehingga omongannya benar, sehingga bacaannya benar, ini lebih penting. Ini apa? Lebih penting mempelajari nahwu, mempelajari bahasa Arab, ini harus lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada mempelajari yang lain. Karena dengan bahasa, dengan nahwu, akan benarlah, akan luruslah lisan ketika bicara, tidak banyak salah. Ini menunjukkan pentingnya belajar nahwu, pentingnya belajar bahasa Arab, dan juga menunjukkan bahwa belajar nahwu, belajar bahasa Arab itu adalah lebih dikedepankan daripada ilmu yang lain, lebih didahulukan daripada ilmu yang lain. Demikian juga dari kisah yang disebutkan oleh beliau di sini, kita ketahui bahwa seseorang kalau tidak bisa nahwu, tidak bisa bahasa Arab, dikatakan jelek atau celaka. Kata Abdurrahman rahimahullah, waihak, celaka engkau. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bicara dengan benar. Kenapa tidak bisa bicara dengan benar? Karena tidak tahu nahwu, tidak mempelajari nahwu, sehingga kalau bicara salah, kalau ngomong salah, dan itu merupakan kejelekan. Wallahu a'lam. Qala as-samin, yang ke-8. Qala az-Zuhri li Yunus ibn Yazid, berkata az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah kepada Yunus bin Yazid rahimahullah, la tukabiral ilma fa innal ilma audiyatun, janganlah engkau merasa besar atas ilmu. Saya sudah belajar, saya sudah belajar ini, sudah belajar itu, sudah cukup, enggak perlu itu. Kenapa? Fa innal ilma audiyatun, karena ilmu itu audiyah. Audiyatun jamak dari wadin, wadiyun. Wadi itu lembah. Jadi ilmu itu lembah, bukan yang satu, lembah yang banyak, yang menunjukkan luasnya. Yang menunjukkan apa? Luasnya. Fa ayyahuma akhatta, fa ayyaha akhatta fihi qata'a bika qabla an tablughahu, maka yang manapun dari wadi, dari ilmu tadi yang kau ambil, qata'a bika qabla an tablughahu, dia akan memutus kamu sebelum engkau sampai kepadanya. Berapapun yang dicurahkan dari waktu, dari umur, belum bisa untuk menggapai seluruh ilmu. Maka dikatakan qata'a, memutus. Berapapun banyaknya waktu, umur yang diberikan untuk mencari ilmu, itu belum sampai pada puncaknya. Belum sampai pada ujungnya, belum. Belum seberapa yang bisa diambil. Maka kata beliau, fa'ayyaha akhatta fihi qata'a bika qabla an tablughahu. Maka ilmu yang manapun, wadi, yaitu ilmu yang manapun yang kau ambil, akan memutus denganmu sebelum kau sampai pada puncaknya. Walakin khudhu ma'al ayami wal layali. Walakin ambillah ilmu itu bersama malam-malam, bersama siang-siang dan malam-malam. Perjalanan malam dan siang. Mengambil ilmu itu berarti apa? Terus menerus. Mengambil ilmu itu apa? Terus menerus. Bukan setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Terus. Sampai meninggal. Bukan berarti harus duduk di pondok terus. Tidak. Belajar tidak harus di pondok. Iya. Belajar tidak harus duduk di depan guru. Iya. Tapi yang jelas harus terus belajar. Dimanapun. Apakah di rumah? Untuk membahas kalau sudah punya dasar, untuk membaca kitabnya para ulama dan lain sebagainya. Terus belajar dan terus belajar. Sebagaimana perjalanan apa? Malam dan siang, sedikit demi sedikit mengambil ilmu itu. Sebagaimana perjalanan malam dan siang itu berjalan sedikit demi sedikit. Satu menit, satu menit, satu detik, terus berjalan. Demikian juga mengambil ilmu. Satu bab, terus berjalan, satu bab, terus berjalan, sedikit demi sedikit. Wala ta'khud al-ilma jumlatan. Dan janganlah engkau mengambil ilmu jumlatan secara menyeluruh. Sekali ambil satu kitab selesai. Satu hari belajar satu kitab selesai. Muyasar selesai satu hari. Begitu ya. Satu, ibaratnya satu kitab diselesaikan sesaat. Kenapa? Beliau melarang tidak boleh mengambil ilmu secara menyeluruh. Sekali ambil. Fa inna man rama akhdahu jumlatan zahaba anhu jumlatun. Maka sesungguhnya barang siapa yang ingin untuk mengambilnya secara menyeluruh, sekali ambil, pinginnya sehari dua hari selesai semua pelajaran, sehari dua hari menjadi Syaikhul Islam, semua ilmu dia kuasai. Sebulan, dua bulan, 30 juz selesai. Maunya begitu. Mengambil ilmu secara apa? Jumlatan, secara menyeluruh. Maka akan hilang darinya apa? Jumlatun, secara menyeluruh pula. Kalau seorang belajar muyasar satu hari, berapa ini yang nyantol di pikirannya? Berapa yang tertinggal di benak? Kira-kira berapa dar? Belajar cepat baca, iya, baca terus sampai selesai satu hari. Yang nyantol di benak kita berapa masalah? Banyak yang nyantol atau banyak yang tertinggal? Banyak yang hilang. Banyak yang apa? Hilang. Zahaba'an hujumlatun. Walakin asyai'a ba'da syai', akan tetapi yang sedikit setelah sedikit, sedikit demi sedikit belajar itu. Ma'al ayami wal layali, bersama apa? siang, perjalanan siang, dan malam. Artinya sedikit demi sedikit, tapi terus. Terus belajar, dan terus belajar. Continue, rutin, dan istiqomah. Itu belajar. Ya. Seperti kalau kita belajar fikih, kita Abu Zakah, pinginnya satu pelajaran, satu pertemuan selesai. Seluruh masalah zakat. Kira-kira yang tertinggal berapa ini? Sedikit yang tertinggal. Apa tadi tentang zakat? Tidak tahu apa ya pengertiannya tadi. Terus nisabnya berapa? Berapa ya? Kenapa? Karena pinginnya semuanya selesai dalam satu waktu. Beda kalau belajar itu sedikit demi sedikit. Sebagaimana perjalanan malam dan siang. Ini kalamnya Az-Zuhri rahimahullah yang sangat bermanfaat bagi kita. Bahwa belajar itu apa? Memang harus sabar. Mengambil ilmu, menimba ilmu itu sedikit demi sedikit. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali apa? Bidhillin nafsi wa tulisuhbah. Dengan merendahkan diri dan apa? Tulisuhbah. Lama berguru, lama dalam belajar. Bukan sebentar belajar kemudian selesai semua bidang ilmu, bukan. Tapi sedikit demi sedikit. Makanya harus sabar dalam kita belajar. Karena harus sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit saja, yang tertinggal juga sedikit ya. Sedikit yang kita pelajari, sedikit yang kita baca, yang nempel juga sedikit, iya toh. Sudah yang dipelajari sedikit, yang nempel sedikit lagi. Makanya tidak boleh tergesa-gesa di dalam belajar. Tidak boleh kita menggunakan istilah karbit. Ya, sudah dikarbit biar cepat matang ya. Pisang iya, tapi kalau ilmu dikarbit tidak akan matang. Yang banyak itu menjadi mogol. Tahu mogol ya? Matang juga enggak, mentah juga enggak. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa belajar itu apa? Sabar. Demikian juga menunjukkan cara mengambil ilmu itu adalah sedikit demi sedikit. Demikian juga ini menunjukkan bahwa ilmu itu luas. Ilmu itu luas, jangan sampai apa? Kita sudah belajar satu bab, merasa apa? Semuanya kita kuasai. Wah, ini saya sudah bisa semuanya. Padahal baru satu bab yang kita pelajari. Maka beliau diawali dengan mengatakan, La tukabiru, La tukabir al-ilm. Janganlah engkau merasa besar dari ilmu. Sudah tahu sedikit, merasa apa? Wah, ini sudah menjadi orang besar, tidak butuh kepada ilmu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, min adabil muallimin wal muta'allimin. Termasuk dari adab-adab para guru dan para murid. Adab-adabnya guru dan adab-adabnya murid. Qala li Syekhi Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang akan beliau sebutkan tentang adab-adab guru dan murid ini adalah apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, ikhlasun niyati. Yang pertama, adab seorang guru dan adab seorang murid. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Guru harus mengikhlaskan niat. Murid juga harus mengikhlaskan niat. Sama. Yata'ayyanu 'ala ahli al-'ilmi minal muta'allimina wal mu'allimina an yaj'alu asasa amrihim alladhi yabnuna 'alayhi kharakatihim wa sakanatihim al-ikhlasal kamil wa taqarruba ila Allah Ta'ala bihadhihi al-ibadat allati hiya ajalul ibadat wa akmaluha. Sesuatu yang mesti, tentu, harus atas ahlul ilm, orang yang berilmu dari kalangan para pelajar, al-muta'allim, para santri, para murid, wal-mu'allimin, dan para guru. Sesuatu yang harus, yang wajib atas para murid dan para guru. Apa itu? Hendaknya mereka menjadikan dasar, pondasi dari urusan mereka yang mereka membangun gerakan-gerakan mereka, diamnya mereka di atasnya, yaitu ikhlas, keikhlasan yang sempurna. Hendaknya para guru dan para murid menjadikan apa? Dasar, pondasi dari perkara mereka dan urusan mereka, yaitu keikhlasan. Ikhlas, yang mengajar ikhlas, yang belajar juga ikhlas. Kenapa? Dan juga apa? Mendekatkan diri pada Allah. Asas dasar dari dia berbuat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ini. Yaitu ibadah apa? Belajar dan mengajar. Kenapa? Karena dia adalah ibadah yang paling mulia. Wa akmaluha, ibadah yang paling sempurna. Wa anfa'uha, dan ibadah yang paling bermanfaat. Wa ammuha naf'an, dan ibadah yang paling mencakup manfaatnya, mencakup banyak hal. Itu apa? Ilmu. Tentang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Itu manfaatnya paling banyak. Ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling sempurna dan paling bermanfaat. Wa yatafaqadu hadzal aslan nafi'a fi kulli daqiqin min umurihim wa jalilin. Dan hendaknya mereka mencari dasar dan pondasi yang bermanfaat ini pada setiap perkara yang dakik, perkara yang lembut dari urusan-urusan mereka, wajalilin, dan perkara-perkara yang mulia dari urusan mereka. Hendaknya apa? Menjadikan keikhlasan dan mendekatkan diri kepada Allah pada apa? Semua urusan mereka. Apakah itu urusan yang lembut, urusan yang kecil, ataukah urusan yang mulia. Fa in darasu au darasu, maka jika dia belajar au darasu atau mengajar, au bahasu atau mereka membahas, au nadaru atau diskusi, ketika mereka apa? Diskusi. Au asma'u, atau ketika mereka memperdengarkan kepada orang lain. Au istama'u, atau mereka mendengarkan dari orang lain. Au katabu, atau ketika mereka menulis. Au hafidhu, atau ketika mereka menghafal. au karraru, atau ketika mereka mengulang durusahum, pelajaran-pelajaran mereka, al-khasah, yang khusus, au raja'u alaiya, atau mereka muroja'ah atas pelajaran-pelajaran mereka. Hendaknya apa? Ikhlas dalam semua itu. Ketika mengajar, ikhlas. Ketika belajar, ikhlas. Ketika membahas, ikhlas. Ketika diskusi, ikhlas. Ketika memperdengarkan kepada orang lain, ikhlas, atau menyampaikan kepada orang lain. Ketika mendengar dari orang lain, apakah itu gurunya atau temannya, ikhlas. Demikian juga ketika menulis, apakah menulis faedah, mencatat, ikhlas. Atau ketika menghafal, menghafal pelajaran, atau menghafalkan Al-Quran, atau menghafalkan hadis, ikhlas. Atau ketika mengulang-ulang pelajaran, ketika mengulang-ulang pelajaran apa? Ikhlas. Atau murojaah, hafalan Al-Quran atau hadis, atau pelajaran, ikhlas. Wa ala ghairiha al-kutubil ukhra. Atau murojaah kepada orang lain. Murojaah dengan orang lain, dengan kitab-kitab yang lain. Maka harus apa? Semuanya dengan ikhlas. Au jalasu majlisa ilmin, atau duduk di majlis ilmu, duduk belajar, ikhlas. Au naqalu aqdamahum li majalisil ilm, atau memindahkan kaki-kakinya ke majlis ilmu, yaitu berjalan mendatangi majlis ilmu, harus ikhlas. Au ishtarau kutuban, atau membeli kitab, beli buku. Membeli apa? Kitab yang dipelajari. Dengan apa? Ikhlas. Au ma yu'inu 'alal ilm, atau yang membantu kepada ilmu, mungkin pensil, mungkin pena, mungkin buku tulis, dan lain sebagainya. Ini semuanya hendaknya apa? Ikhlas. Qala kana al-ikhlasu lillah wa ihtisabu ajrihi wa thawabihi mulaziman lahum. Itu semua adalah ikhlas untuk Allah dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Mulaziman lahum, terus menerus apa? Ikhlas dan mengharapkan pahala. Liyasira istighaluhum kulluh quwatan wa ta'atan wa syairan ilallah wa ila karamatih. Agar supaya apa? Kesibukan mereka seluruhnya menjadi kekuatan bagi dia. Wa ta'atan, menjadi ketaatan bagi dia. Wa sayran ilallah, dan perjalanan menuju Allah. Wa ila karamatih, dan menuju kemuliaan Allah, menuju surga Allah. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam beramal, khususnya kita yang sibuk dengan ilmu, baik belajar ataupun mengajar, murojaah, duduk, dan semuanya, hendaknya apa? Semuanya dengan ikhlas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di dalam kita berbuat dan beramal. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.